Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan udhiyah tentang hewan kurban dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun hafizhahumullah ta'ala di antara syarat-syarat hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Di antara yang diterangkan oleh muallifun hafizhahumullah ta'ala, yang pertama harus dari jenis hewan ternak, unta, sapi, atau kambing. Yang kedua, harus sudah mencapai usia yang ditetapkan dalam syariat, harus sudah musinnah. Unta usianya sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sapi sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing, kambing maiz, kambing kacangan sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Kambing emboan, kambing domba sempurna, minimalnya sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Demikian juga di antara syaratnya harus selamat dari cacat aib yang diterangkan dalam syariat, tidak sah berkurban dengannya, yaitu al-awra al-bayyinu awaruha, wal-maridu al-bayyinu maraduha, wal-arja al-bayyinu arjuha, wal-ajfa allati la tunki. Yang pertama, yang buta salah satu matanya, jelas butanya. Yang kedua, sakit, jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang, jelas pincangnya. Yang keempat, yang kurus, yang tidak ada sumsumnya. Nah, ini 4 cacat pada hewan yang terangkan dalam hadis ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, dikiaskan dengannya yang semakna dengannya atau yang lebih parah darinya. Demikian pula di antara syarat dalam berkurban harus pada waktunya. Berkurban harus pada waktunya, yaitu setelah salat Idul Adha dan berakhir dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, berakhirnya ayyam tasyrik. Tidak boleh nak menyembelih sebelum waktunya, tidak boleh juga sampai keluar waktunya tanpa udzur syar'i. Adapun jika dia memiliki udzur syar'i, misalnya hewan yang sudah dipersiapkan, sudah ditentukan sebagai hewan kurban, misalnya hewannya lepas lari, tidak didapat kecuali setelah berakhirnya ayam mutasyrik, ini dia punya udzur syar'i. sehingga kapan didapat maka boleh disembelih insyaallah tetap sebagai hewan kurban karena dia mengakhirkan dari waktu yang telah ditetapkan memiliki udzur syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya yang telah ditentukan waktunya seperti sholat, nah, tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya sampai keluar waktunya kecuali jika punya udzur syar'i. Misalnya lupa atau ketiduran, dia bangun setelah keluar waktunya, di saat dia ingat, di saat dia bangun, segera melaksanakan sholat tersebut. Demikian juga dalam hal ini, jika dia tidak sempat menyembelih hewan kurbannya karena memiliki udzur syar'i sampai keluar waktunya, ketika dia mendapatkan hewan tersebut, namun untuk menyembelihnya, maka segera disembelih. Seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya hewannya hilang, lari, tidak didapat kecuali setelah berakhirnya ayam mutasyrik. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Mumti'. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan mu'alifun dalam masalah ini masih berkaitan dengan udhiyah, berkorban. Qala al-mu'allifuna hafizahumullah ta'ala al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, ma yasna'u bil udhiyah wa ma yalzamul mudhahi idza dakhalatil 'ashr. Apa yang dia lakukan dengan hewan kurbannya, bagaimana cara membaginya, dan apa yang diharuskan bagi yang ingin berkurban apabila masuk 10 awal Dzulhijjah. Ma yasna bil udhiyah, apa yang dia lakukan terhadap hewan kurbannya, yusanu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi. Kurban untuk makan dari hewan kurbannya. Wa yuhdilil aqarib wal jiran wal asdiqa, dan menghadiahkan sebagian dagingnya untuk kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabatnya, tetangganya dan teman-temannya. Wa yatasaddaqu 'an fuqara, dan bersedekah dan sebagian yang lainnya untuk orang-orang fakir. Liqali ta'ala bersan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Makanlah dari hewan kurban yang kalian sembelih dan berikan makan sebagiannya kepada orang-orang miskin, fakir. Ini disyariatkan, disunahkan bagi yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya. Yang dilarang bagian berkurban untuk makan dari hewan kurbannya itu dam jabron, bagi mereka yang jinam kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram dan menebusnya dengan dam menyembelih kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Ini dam jabron untuk menutupi kesalahan yang terjadi ketika ihram dalam hajinya. Ini terang oleh para ulama, harus disedekahkan semuanya, tidak boleh dia makan darinya hewan kurban ya, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hajinya. Ini harus disedekahkan semuanya, dia tidak boleh makan darinya. Adapun hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran bagi mereka yang tidak berhaji, udhiyah, atau bagi mereka yang haji-haji tamattu atau qiran, diwajibkan untuk menyembelih hadi, hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran, bisa melakukan dua ibadah yang mulia dalam sekali safar, menggabungkan antara haji dan umrah, diwajibkan menyembelih hadi. Hadi syakron, dam syakron ini disyariatkan untuk makan darinya. Yang berkurban disyariatkan makan darinya. Yang dilarang adalah dam jabron, hewan kurban bagi yang berhaji karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ihramnya, dalam hajinya. Karena orang yang berhaji ada tiga macam jenis haji. Haji ifrad, qiran, dan tamattu. Adapun haji ifrad ini tidak diwajibkan menyembelih hadi. Tidak diwajibkan menyembelih hewan kurban. Adapun yang berhaji tamattu atau qiran, ini diwajibkan menyembelih hadi, hewan kurban. Jika tidak mampu, menggantinya dengan puasa 10 hari, menggantinya dengan puasa 10 hari. Kemudian kata muallifun hafizhahullah taala, wa yastahabu an yaj'alaha athlatha, dan disunahkan menjadikan hewan kurbannya 3 bagian. Seluruhnya di ahli baiti, sepertiga untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara'a jirani, dan sepertinya lagi, sepertiganya lagi dia berikan makan kepada orang-orang fakir. Jirani yang di tetangganya. Tetangganya yang fakir. Sepertiganya dia berikan kepada tetangganya yang fakir. Dan menghadiahkan sepertiganya lagi untuk kerabat-kerabatnya, teman-temannya. Nah, terdapat keluasan dalam hal ini. Berapa yang dia makan, berapa yang dia sedekahkan atau hadiahkan, terdapat kelonggaran, kelapangan dalam hal ini. Li hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma fi sifati udhiyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam sifat hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan sifat hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata beliau sahabat Abdullah bin Abbas, uyutimu ahla baiti, Rasulullah memberikan makan pada keluarganya sepertiga dari hewan kurban beliau. Imu fuqara ajiranis, dan berikan makan kepada tetangga-tangga beliau yang miskin sepertiga. Wa tasaddaqu ala su'ali bisuluth, bersedekah kepada mereka yang minta-minta dengan sepertiganya. Ini hukumnya pernah dia makan darinya dan sebagian lagi disedekahkan atau dihadiahkan. Seandainya dia makan semuanya, dia dan keluarganya tidak dihadiahkan, tidak disedekahkan, boleh tidak? Misalnya dia menyembelih kambing, dia makan dia dan keluarganya saja, dia tidak sedekahkan, tidak dihadiahkan ke yang lainnya. Apakah dia berdosa dari segi berdosa tidak, nah, hanya menyelisih yang lebih utama. Afdolnya, nah, Allah perintahkan untuk memberikan, mensedekahkan atau menghadiahkan, nah, sebagiannya ke yang lainnya, orang-orang fuqara, tetangganya, nah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah darinya dan berikan makan sebagiannya kepada orang-orang fakir. Ini hukumnya mustahab nih, sunnah. Nah. Tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib, nah, menghadiahkan atau mensedekahkan darinya ke orang lain. Itu yang lebih afdol. Nah. Kemudian berikutnya kata mu'allifun, wa yajuzu idkhar luhumil adahi ba'da thalathati ayyam. Boleh menyimpan daging-daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Nah, dulu pernah ada larangan dari Rasulullah SAW di saat kaum muslimun membutuhkan makanan. Beliau melarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Setelah Allah berikan kelapangan bagi kaum muslimin, Rasulullah izinkan, nah, boleh menyimpan walaupun lebih dari 3 hari. Li hadis Buraidah radhiyallahu an, bersama hadis Buraidah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum 'an idkhari luhumil adahi fawqa thalath famsiku ma badalakum. Dulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Sekarang tahan, simpan sesuai yang kalian inginkan. Ini hukum larangannya dimansuh, nam, dihapus. Nam. Kalau zaman terdahulu biasanya kalau ingin menyimpan daging supaya lama awet, dijemur, nam, dipotong-potong dagingnya agak kecil-kecil kemudian dijemur, bisa bertahan lama. Nah, kalau sekarang bisa disimpan lama juga di kulkas, di ya, alat-alat pendingin, nah, bertahan lama juga. Kemudian berikutnya, ma ilzamu muridu tadhiyah idza dakhalat ashru dzilhijjah. Apa yang diharuskan bagi yang ingin berkurban apabila masuk 10 awal dzilhijjah, masuk tanggal 1 dzilhijjah. Idza dakhalat ashru dzilhijjah harum 'ala man arada an yudhhiya an ya'khudha min sya'rihi aw athari syai'a hatta yudhhi. Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, diharamkan bagi yang ingin berkurban mengambil atau memotong rambutnya atau kukunya. Baik itu rambut kepalanya atau yang lainnya yang disyariatkan untuk dipotong atau untuk dicabut. Ketika dia ingin berkurban dan masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dilarang mengambil atau memotong rambutnya. Hatta yudhahi, sampai ia berkurban. Diterangkan oleh para ulama, nah, kenapa dilarang? Dia menyerupai sebagian amalan orang yang berihram. Di antara hukum-hukum orang yang berihram, nah, tidak boleh, nah, mengambil rambutnya, memotong kukunya sampai tahallul. Nah. Demikian juga orang yang berkurban, yang menyerupai sebagian amalan orang yang berhaji. Nah, di antara amalan orang yang berhaji ada an-nahar, menyembelih, bagi yang disyariatkan untuk menyembelih berkurban. Bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak berhaji atau belum mampu berhaji, Allah syariatkan sebagian amalan yang diamalkan oleh orang yang berhaji, yaitu berkurban. Nah, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai menyembelih hewan kurbannya. Jika tanggal 10 hari lebaran dia menyembelih hewan kurbannya, berarti sudah berakhir larangan tersebut. Namun jika dia menunda menyembelihnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berarti tetap terus berlanjut larangannya sampai dia menyembelih hewan kurbannya di tanggal 13 Dzulhijjah. Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an, berasal hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an, ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyah yurid an yudhhi fala ya'khudanna sya'ara wa la yaqliman dhufra. Wa fi riwayah fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'. Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan ia memiliki hewan kurban ingin berkurban, maka jangan mengambil rambutnya, jangan memotong kukunya. Dalam riwayat yang lainnya, jangan mengambil rambutnya dan kulitnya. Namun di antara hukum bagi yang ingin berkurban, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai ia berkurban, tidak boleh mengambil atau motong rambutnya, motong kukunya, atau mencabut kulitnya. Misalnya kulit di kaki kadang pecah-pecah, kulitnya tidak boleh dicabut. Adapun jika dia lupa, kemudian dia memotong rambutnya atau mencabut rambutnya atau memotong kukunya karena lupa, tidak mengapa, tidak berdosa. Demikian juga ketika ada hajat, ada kebutuhan, misalnya ada kukunya yang patah dan mengganggu dia, jika tidak dipotong, tidak mengapa motongnya, menghilangkan gangguannya. Atau butuh untuk berobat, misalnya kepalanya sakit, saya ingin dibekam, kepalanya butuh dibersihkan rambutnya yang tempat untuk dibekam, tidak mengapa ambil hajah. Adapun tanpa ada kebutuhan dan disengaja, ini dilarang, haram hukumnya. Hukumnya haram. Seandainya dia melakukannya, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melanjutkan kurbannya. Bukan berarti kalau dia melakukan pelanggaran ini kurbannya tidak sah, tetap sah berkurbannya. Hendaknya dia bertobat kepada Allah dan melanjutkan menyembelih hewan kurbannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berlaku memiliki hewan kurbannya. Adapun yang untuk mendapatkan pahala berkurban, namun bukan milik dia hewan kurban tersebut, tidak masuk dalam larangan hadis ini. Misalnya seorang suami berkurban dengan seekor kambing, diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Yang masuk dalam larangan hadis ini adalah suaminya yang memiliki hewan kurban tersebut. Adapun istri-istrinya, anak-anaknya tidak masuk dalam larangan hadis ini. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan penjelasan mu'alifun dalam bab ini. Bab udhiyah, bab berkurban. Di sini ada yang bertanya, "Ana pernah mendengar dari seorang bahwa yang dilarang untuk dipotong rambut kuku itu hewan kurbannya, bukan kuku kulit atau rambut manusia. Mohon penjelasannya." Nah, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah apa? Orang yang berkurban, yang memiliki hewan kurban, bukan hewan kurbannya. Sebagaimana dalam lafaz hadisnya, fala yamassa min sya'arihi wa basharihi, dengan dhamir ha, kembali ke orang yang berkurban. Seandainya kembali ke hewan kurbannya, dhamirnya apa? Min sya'ariha wa basharihi. Udhiyah kan muannas. Nah, seandainya ini masuk adalah hewan kurban, mungkin dengan lafaz fala yamassa min sya'ariha wa basyariha, kembali ke udhiyah. Nah, namun dalam hadis disebutkan dengan dhamir ha muzakkar, laki-laki, kembali ke orang yang berkurban, pemilik hewan kurban. Allahu a'lam. Yang dilarang adalah yang memiliki hewan kurban, manusianya yang ingin berkurban, bukan hewannya. Wallahu a'lam. Insyaallah malam berikutnya kita lanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasanya. Nah, karena pembahasan berkurban dalam kitab ini telah selesai, kita baca penjelasan mu'alifun hafizhahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.